Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, pada tanggal 4 Rabiul Tsani 1439 Hijriah atau yang berdepatan dengan tanggal 22 Desember 2017, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam agama Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang silaturahim, ya, tentang silaturahim, bahwa silaturahim itu adalah ibadah, dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita telah jelaskan ikhlas itu adalah murni mengharap ridha dan pahala dari Allah. Saat itu kita telah sampaikan bahwa ikhlas ini memiliki indikator, memiliki indikator, memiliki tanda. Salah satu tandanya apa? Kita menyambung silaturahim kepada kerabat yang memutus silaturahim itu dengan kita. Apa? Menyambung silaturahim terhadap kerabat yang memutus hubungan dengan kita. Itu salah satu tanda ikhlas. Adapun silaturahim kepada orang-orang kerabat-kerabat yang menjaga silaturahim juga, maka kata Nabi SAW itu adalah orang yang balas jasa. Laisal wasilu bil mukafi, kata Nabi SAW. Penyambung silaturahim yang hakiki itu bukan orang yang balas jasa. Nyambung manakala disambung. Berkunjung manakala dikunjungi. Membantu manakala dibantu. Itu bukan penyambung hakiki silaturahim. وَإِنَّمَا الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَهُ وَصَلَهُ. أو كما قال صلى الله عليه وسلم, adapun penyambung hakiki silaturrahim adalah orang-orang yang mau menyambung orang-orang yang memutuskan silaturrahim dengan kita. Itulah penyambung hakiki silaturrahim. Dan itu tanda ikhlas. Tanda ikhlas. Karena dia menyambung tanpa ada tendensi duniawi. Dia sambung semata-mata karena Allah memerintahkan untuk menyambung. Sehingga tujuan utamanya adalah mencari ridho Allah, bukan mencari balasan. Sehingga ketika dia menyambung lalu tidak dibalas, it's no problem. Innama nut'imukum liwajhillah. Saya itu ngasih makan kepada orang lain liwajhillah, karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami lakukan ini kasih makan buat kalian bukan karena kami nunggu balasan dari kalian, dan juga bukan karena aku mengharapkan ucapan terima kasih dari kalian. Ini silaturrahim yang hakiki. Berarti kalau ada orang yang nyambung, gak perlu kita sambung, Ustaz. Biar ikhlas, Ustaz. Bukan seperti itu maksudnya. Yang nyambung ya tetap kita sambung. Tapi yang mutus, berusaha kita sambung. Jadi yang disambung bukan hanya orang yang nyambung. Yang disilaturahimi bukan hanya orang yang mau silaturahim kepada kita. Termasuk orang yang tidak mau silaturahim kepada kita, kita silaturahimi. Ini pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Syarat yang pertama yaitu ikhlas. Syarat yang kedua, agar silaturahim kita diterima oleh Allah, hendaklah silaturahim itu sesuai dengan tuntunan. Tuntunan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan tentang poin yang kedua ini panjang lebar. Ada buku di hadapan saya. Judulnya Silaturrahim. Judulnya Silaturrahim. Lengkapnya Dawabitu Fiqhiyatun wa Tatbiqatun Mu'asirah. Silaturrahim, pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih tentang silaturrahim dan penerapannya di zaman kontemporer. Di zaman kontemporer contohnya SMS. SMS itu silaturrahim apa bukan? Itu dibahas di sini. Ya. Video call. Ya. Email. Nah, itu termasuk silaturahim atau tidak? Ini namanya pembahasan kontemporer. Ini aslinya tesis. Silaturahim aja dijadikan apa? Tesis untuk meraih gelar S2. Ya. Dicetak 270 halaman. Saya akan ringkaskan dari 270 halaman ini dalam setengah jam. Ya, orang kita ngolih sebagian. Ya. Jadi silaturahim sesuai dengan tuntunan, caranya ada tiga. Caranya ada tiga. Yang pertama, silaturahim dengan perbuatan. Silaturahim dengan perbuatan. Yang kedua, silaturahim dengan ucapan. Yang ketiga, silaturahim dengan harta. Ada berapa? Tiga. Yang pertama, dengan perbuatan. Yang kedua, dengan ucapan. Yang ketiga, dengan harta. Saya akan kasih sampel masing-masing dari tiga ini, bukan semuanya, karena waktunya tidak cukup. Yang pertama, silaturahim dengan perbuatan. Contohnya apa? Berkunjung. Berkunjung. Kita datang kepada kerabat kita, yang biasa diistilahkan dengan silaturahim menganaporong. Silaturahim di situ dimaknai dengan kunjungan. Ya. Padahal silaturahim itu lebih luas daripada sekedar kunjungan. Ada dengan ucapan, telepon. Itu adalah si silaturahim. Cuman silaturahim dengan ucapan. Sekarang kita akan bahas yang pertama, silaturahim bentuknya perbuatan. Contoh perbuatan adalah kunjungan. Orang dianggap silaturahim itu ketika dia berkunjung berapa kali dalam seminggu? Berapa kali dalam sebulan? Berapa kali dalam setahun? Sampai seorang dianggap dia nyambung. Para ulama kita mengatakan tidak ada dalil khusus harus sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun. Selama tidak ada dalil khusus, maka dikembalikan kepada kebiasaan. Kebiasaan masyarakat tempat kita tinggal. Rata-rata orang itu berkunjung kepada kerabat itu berapa kali dalam seminggu, berapa kali dalam sepekan, berapa kali dalam sebulan, berapa kali dalam setahun. Berapa kali? Setahun sepisan? Masya Allah, kebangetan teman. Jadi dikembalikan kepada apa tadi? Kebiasaan. Kalau kebiasaan di masyarakat itu seminggu sekali, seminggu sekali. Kalau kebiasaan di masyarakat itu sebulan sekali, sebulan sekali. Setahun sekali, setahun sekali. 10 tahun sekali, loh ya kebangetan. Kayaknya ya orang lah. Ya. Dikembalikan kepada apa tadi? Kebiasaan. Juga dilihat pula jarak rumah. Jauh dan dekatnya jarak rumah orang tersebut dengan kita. Sehingga kerabat yang rumahnya dekat dengan kita, dengan kerabat yang rumahnya jauh dari kita, intensitas kunjungannya berbeda. Sing se-RT, karo se-RW, karo se-desa, karo se kecamatan, karo se-kabupaten, karo se-provinsi, karo se-pulau, karo se-negara, karo se-dunia. Jenengan punya kerabat di Eropa? Embok. Ya. Punya kerabat di Eropa. Itu ya tidak sama intensitas tingkat keseringan kunjungan dia kepada dia, kunjungan kita kepada dia, dengan kunjungan kita kepada kerabat yang rumahnya satu RT. Sama atau beda? Beda. Kalau kunjungan ke Eropa kan butuh duit. Ya. Nah, kunjungan ke kerabat satu RT? Nyeker bisa. Ya. Gak perlu persiapan macam-macam, tinggal datang gitu. Ya, jadi dilihat kebiasaan, terus dilihat apa tadi? Jarak. Berikutnya dilihat dari level kedekatan kekerabatan. Level kedekatan kekerabatan. Orang tua dengan saudara ipar dekat mana? Dekat mana? Orang tua jelas. Sehingga kunjungan kita kepada orang tua kandung kita itu seyogianya seharusnya lebih sering dibandingkan kunjungan kita kepada saudara sepupu kita, saudara ipar kita, atau pak de kita, atau pak lek kita, paman kita, bibi kita. Berarti semakin dekat hubungannya dengan kita, maka tingkat keseringan kunjungan kita sebaiknya semakin banyak. Tapi tidak sampai level membuat yang dikunjungi itu terganggu. Ada sebagian orang kalau disilaturahimi saben dina kuwi ora seneng. Kenapa? Mentong-mentong akan gula? Bukan. Banyak aktivitas. Ya. Punya banyak aktivitas. Dan ada sebagian orang sehari 3 kali ora apa-apa, malah nek bisa sedina ping 5. Ya. Ada sebagian orang seperti itu. Maka di sini kita perlu cerdas. Ya, di dalam mempertimbangkan orang ini dikunjungi berapa kali dalam seminggu, bahkan dalam sehari. Ini contoh yang pertama, yaitu silaturahim dengan perbuatan. Contohnya adalah berkunjung. Contoh yang lain apa, Ustadz? Contoh yang lain selain berkunjung adalah menengok dia ketika sakit. Menengok dia ketika sakit. Contoh yang lain juga takziah ketika meninggal dunia. Contoh yang lain juga adalah menghadiri undangan. Menghadiri undangan. Apa bedanya antara menghadiri undangan dengan kunjungan? Kalau kunjungan itu tanpa undangan, berarti tamu. Yo itu tamu tak diundang. Itu bedanya antara undangan, menghadiri undangan dengan kunjungan. Kalau kunjungan itu tanpa diundang. Nah, berarti kalau sudah diundang itu levelnya lebih tinggi. Ya. Apalagi yang undang adalah kerabat. Sehingga kita perlu perhatikan bahwa kalau kerabat yang undang itu ada prioritasnya. Jadi jangan sampai prioritas kita itu hanya, wah ini anu pejabat ngundang ya mas ora teka. Ya. Tapi begitu yang ngundang adalah kerabat sendiri malah gak datang. Jangan. Justru kerabat itu punya prioritas. Dan hal-hal yang tadi kita sebutkan, takziah, kemudian mengunjungi orang sakit, terus menghadiri undangan, ini sudah kita bahas ketika kita mengkaji hadis yang pertama. Sekarang sudah hadis keberapa? 17. Silakan Anda dengarkan kembali kajiannya di pembahasan tentang hadis yang pertama, hak-hak sesama muslim. Ini adalah silaturahim berupa perbuatan. Yang kedua, silaturahim dengan ucapan. Silaturahim dengan ucapan ini contohnya banyak. Misalnya bertanya tentang kabar. Bertanya tentang kabar. Dan bertanya tentang kabar ini bisa ketemu langsung. Caranya adalah tadi kunjungan. Berarti kunjungan itu menggabungkan antara perbuatan, ucapan, nek gawa oleh-oleh berarti harta. Masya Allah, telu-telune kena kabeh. Atau kalau misalnya belum bisa berkunjung, maka bisa menggunakan sarana yang ada sekarang. Apa itu? Telepon, SMS. Dan sekarang Masya Allah yang namanya fasilitas untuk berkomunikasi itu sangat dimudahkan. Ada grup apa? WA, WhatsApp, ada grup Telegram, ada grup ini, grup ini. Enggak masalah. Ya. Yang penting di situ adalah sarana untuk melakukan kebaikan. Salah satunya adalah untuk silaturahim, sekedar bertanya gimana kabarnya. Ya. Dan sekarang kan masya Allah, biayanya murah sekali. Berbeda zaman dulu, mau telepon saja harus ngantri. Di mana? Wartel, warung telekomunikasi. Itu pun juga ngelihat ini nomornya nomor lokal apa nomor interlokal. Aduh, nggak interlokal. Wis ya, pulsanya. Sekarang masya Allah, ya ada yang program 2000 bisa nelfon sepuasnya. Nah itu daripada buat nelfon yang nggak jelas, mendingan nelfon silaturahim keluarga. Jadi modal 2000 perak. Pak gede kie. Lu buat apa sekarang 2000 perak itu? Kalau bukan untuk kita silaturahim. Ini silaturahim dengan ucapan. Contohnya bertanya tentang kabar. Contoh yang lain juga adalah dakwah. Mendakwahi keluarga. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini amat disayangkan, sering diabaikan. Bahkan dakwah ini dianggap sebagai sesuatu yang merusak silaturahim. Lamolah arokae diomong terus. Nek mengana mesti diceramai. Ini bagian dari silaturahim. Perhatikan baik-baik. Ayat yang sering kita hafal. Surat At-Tahrim ayat 6. Apa? At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu. Mbok ngarepe wis. Loh yo akeh banget Ustaz ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian terus dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kata Imam Qatadah ketika beliau menafsirkan ayat yang barusan kita dengar, yaqihim an ya'murahum bi ta'atillahi wa yanahum an ma'siyatih. Cara menjaga keluarga dan diri kita dari api neraka, cara menjaga kita dan keluarga kita adalah dengan mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran. Jadi bukan termasuk orang yang menjaga silaturahim ketika melihat saudaranya melakukan kemungkaran dibiarkan, padahal dia mampu untuk mengingatkan. Sudah tahu kerabatnya, mungkin malah bapaknya, mungkin malah ibunya, malah mungkin anaknya, sudah tahu mereka melakukan kemungkaran dibiarkan, itu bukan silaturahim. Coba sekarang kita pikirkan, kerabat-kerabat kita mulai yang terdekat, ayah, ibu, anak, kakak, adik, pakde, bude, pakle, bule. Coba perhatikan, adakah di antara mereka yang masih melakukan kesyirikan? Adakah di antara mereka yang masih melakukan maksiat, masih buka aurat, belum pakai jilbab? Ada? Ada enggak? Anaknya dewek. Punya mobil masya Allah ditutupi pakai terpal supaya enggak lecet. Benora kepanasan, benora kudanan. Mobil. Punya anak? Ora ditutupi. Yo masa ditutupi terpal Ustaz? Udu gue maksudnya. Ditutupi auratnya. Masa sih jenengan tega? Nutup aurat anak nunggu nek wis mati. Ketika ditutup dengan kain kafan, wis telat. Ya. Ini sekarang waktunya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika disuruh untuk berdakwah, siapa yang pertama kali disuruh untuk didakwahi? Kerabat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Muhammad, kasih peringatan kepada keluarga terdekatmu terlebih dahulu. Maka Nabi SAW begitu beliau berdakwah, dapat perintah untuk dakwah, siapa yang dakwahi? Istrinya Khadijah. Siapa lagi? Putrinya Fatimah. Ali bin Abi Thalib. Itu yang didakwahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Prioritas. Ya. Bukan berarti kita enggak perlu dakwah keluar sana, tapi prioritasnya siapa? Kalau bukan anak kita, kalau bukan ibu kita, bapak kita. Tapi tentunya dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Ya, sehingga menurut kami ada acara silaturahim keluarga entah bulanan, kemudian ada tausiahnya, itu perlu dibiasakan. Ya, karena banyak orang itu kalau ngomong langsung itu kadang-kadang ya biasa orang Jawa apa? Pekewu, walaupun itu pekewu yang bukan pada tempatnya. Maka salah satu caranya adalah ketika kumpul keluarga. Dan kumpul keluarga kan bisa menyampaikan nasihat secara umum. Walaupun mungkin efeknya itu tidak terlalu cepat, tapi ada. Kami ingat sekali. Kumpulan keluarga bulanan. Sudah berapa tahun gitu. Dirintis oleh ayah kami Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullahu taala. Saya ingat sekali dulu ketika beliau awal-awal ngisi, Masya Allah keluarga itu masih rata-rata enggak jilbaban, rata-rata enggak kudungan. Rata-rata. Dakwai sebulan sekali. Sekarang alhamdulillah rata-rata kudungan. Kalau dulu rata-rata rakudungan, sikit rata-rata kudungan. Berapa tahun Ustaz? Ya anak pira berapa belas tahun lah. Kok lama banget? Tapi kan ada efeknya. Ya. Jadi jangan putus asa. Rata-rata pas pertama kali udud. Siki arep udud isin. Mendingan tau isinnya. Nyak arep udud ya metu. Mending apa enggak? Mending. Berarti masih punya malu. Ya. Dan banyak yang sudah meninggalkan. Ini namanya proses dakwah. Ya. Semampunya. Ini sampel yang kedua. Silaturahim dengan ucapan. Termasuk juga doa. Doa itu juga termasuk silaturahim dengan ucapan. Mendoakan saudara-saudara, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan mereka dikaruniai kesehatan. Mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik. Sudah. Berarti kita sudah membahas berapa? Dua. Pertama silaturahim dengan perbuatan. Yang kedua silaturahim dengan ucapan. Nah yang ketiga, silaturahim dengan harta. Silaturahim dengan harta. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya kasih nafkah. Contohnya kasih nafkah. Juga kasih sedekah. Nafkah terus apa? Sedekah. Juga hadiah. Juga hadiah. Dan yang mungkin jarang jenengan dengar dan nanti kita akan tutup dengan pembahasan itu, wakaf. Wakaf untuk kerabat. Nanti kita akan baca. Yang pertama apa tadi? Kasih nafkah. Siapa ustaz? Ya terutama yang paling dekat. Anak. Dan kalau istri ya kasih, memang sudah kewajiban. Anak, orang tua. Dan ini hukumnya wajib. Menafkahi anak dan menafkahi siapa? Orang tua. Menafkahi anak insya Allah sudah umum lah. Saya akan bahas yang menafkahi orang tua. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Inna awladakum min atyabi kasbikum. Anak kalian, wahai para orang tua, adalah mata pencaharian terbaik. Atau salah satu mata pencaharian terbaik. Apa? Wahai para orang tua, anak kalian adalah salah satu mata pencaharian terbaik. Maksudnya bagaimana? Fakulu min kasbi auladikum. Makanlah kalian dari hasil pekerjaan anak-anak kalian. Yang masih punya orang tua. Yang merasa jadi orang tua. Kising seneng siapa ke? Wong tuane apa anake? Wong tuane, alhamdulillah rasa pahal mane. Bukan seperti itu. Ketika Anda sudah lanjut usia, sudah sulit untuk bekerja, maka disinilah wajib buat siapa? Anak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki perempuan untuk menafkahi orang tuanya wajib. Berarti kalau tidak dilakukan dosa. Dan perlu saya tekankan, karena di zaman kita ini banyak potret kedurhakaan anak kepada orang tua gara-gara masalah ini. Bahkan saya pernah sedih sekali ditanya live tentang seorang yang mengeluhkan kakaknya, mengatakan, Ustadz, bagaimana saya menasihati kakak saya? Kenapa orang tua kami sedih, sakit-sakitan, karena selalu ditagih sama kakak saya. Ditagih apa? Orang tuanya ngutang sama kakak saya. Dan belum dibayar-bayar, kakak saya terus nuntut kepada orang tuanya. Sampai orang tua sakit-sakitan. La ilaha illallah. Sebegitu pertama kali dengan pertanyaan itu, gak ngira ada anak yang hidup seperti ini di muka bumi. Oh ya, ada anak yang nagih utang kepada siapa? Orang tuanya. Dan sampai orang tuanya sakit. Ini pasti cara nagihnya ini enggak benar. Loh, Anda itu bukan ngutangi orang tua, Anda itu wajib menafkahi orang tua. Sehingga para sahabat dahulu sampai apapun yang diinginkan oleh orang tuanya, selama itu bisa mereka penuhi, mereka akan penuhi. Saya lupa seorang sahabat Nabi SAW, namanya siapa saya lupa. Suatu saat bapaknya ini pengen, atau ibunya itu pengen sayur isine wit kelapa apa jenenge ke? Pondoh. Berarti kayak salak pondoh ya. Pondoh. Pondohnya kurma. Bukan pondohnya kelapa. Orang anak jarang nengkan anak kelapa, adanya kurma. Bapaknya ini pengin pondohnya kelapa. Kelapa, kurma ya. Dan saat itu kurma sedang mahal-mahalnya. Kurma sedang mahal-mahal. Anak ini, sahabat ini punya duit. Mahal. Dia beli pohon kurma yang terbaik. Setelah dibeli, sedang berbuah lebat, dia suruh potong kurma. Ditebang itu pohon. Pada kaget. Duit larang-larang kok. Ditegur. Nggo ngapa? Anu arep jukut pondoe. Buat bapak saya. Bayangkan. Jadi itu bukan minta soto. Minta apa? Bakso. Minta gudeg. Yang harganya masih terjangkau. Ini ada orang tua, anak. Orang tuanya minta, belikan soto yang di sana. Soto maning. La haula wa la quwata illa billah. Regane pira soto 10.000? Ya tapi kan sotone sing larang, pira larange 20.000? 20.000 mahal buat orang tua. Andaikan ada soto regane 1.000.000, andaikan, ya. Jadi bagi aja dodolan soto regane 1.000.000 ana sing tuku. Andaikan ada soto harganya 1.000.000, orang tua kita pengin dan kita bisa belikan. Silaturahim wajib. Ya, menafkahi orang tua hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kemudian Anda mengabaikan nafkah wajib yang lainnya. Anak dan istri. Kadang-kadang atau beberapa saat lalu saya ditanya, Ustaz bagaimana dengan seorang anak yang tidak menafkahi istrinya? Kenapa? Karena dia menafkahi bapaknya. Loh, yura jadi. Ini wajib, ini juga wajib. Jangan dibentur-benturkan. Yeah. Ini nafkah kepada siapa? Orang tua. Apalagi ketika orang tua itu sedang butuh, itu lebih wajib lagi. Nabi SAW mengatakan, fahum wa amwaluhum lakum idah tajtum ilaiha. Kata Nabi SAW, wahai para orang tua, anak kalian dan harta mereka adalah milik kalian. Apa? Anak kalian dan harta mereka milik kalian. Kalian di sini siapa? Orang tua. Idza tajtum ilaiha. Ketika kalian butuh kepada harta tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ini para wong tua senang banget ya. Aku butuh rumah. Nih, metu ngana? Ki omahe gonyong. Ya enggak seperti itu. Ya. Ya pakai apa? Perasaan juga. Terutama ketika orang tua tidak mampu lagi. Dan rata-rata orang yang sudah tua itu sulit untuk mencari nafkah. Makanya apa doa Rasul SAW? Waj'al awsa'a rizqi 'inda kibari sinni. Ya Allah, jadikanlah rizkiku terlancar ketika aku sudah lanjut usia. Apa? Jadikanlah rizkiku terlancarnya kapan? Ketika sudah lanjut usia. Kenapa? Karena saat itu kita sudah sulit untuk mencari nafkah. Karena fisiknya sudah tidak seperti dulu. Dan tidak semua orang ketika tua punya pensiunan. Bahkan rata-rata gak punya pensiunan. Betul? Di antara yang hadir ini, yang PNS berapa persen? Lebih banyak yang non-PNS. Loh, bagaimana non-PNS gak ada penghasilan nanti kalau sudah tua, gak bisa lagi macul, gak bisa. Siapa lagi yang akan menafkahi kalau bukan anak? Minimal gantian, minimal, gue minimal ya, minimal. Anda dinafkahi sama orang tua Anda berapa tahun? Mulai dari lahir sampai nanti duwe anak besin jaluk sama wong tuane. Betul? Sebagian. Sebagian masih seperti itu. Ya. Yeah. Esin jaluk, mangsane pensiun, wong tuane masalah pensiun, masya Allah pada teko kabeh anake. Jaluk apa? Jatah. Aduh, melasih banget gue mbaknya gue. Ya, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di antara contoh silaturahim menggunakan harta sebagaimana yang tadi kita janjikan adalah wakaf. Wakaf untuk kerabat. Ketika kita dengar wakaf, di negeri kita identik wakaf untuk masjid, wakaf untuk pondok, wakaf untuk panti asuhan. Tapi wakaf untuk keluarga, baru dengar? Baru dengar? Baru dengar. Padahal pada zaman Nabi SAW sangat biasa, sangat familiar. Salah satunya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menceritakan tentang seorang sahabat yang biasa dipanggil dengan Abu Talha. Siapa? Abu Talha. Abu Talha ini adalah salah satu sahabat yang kaya. Bahkan disebutkan salah satu yang terkaya di Madinah. Di antara hartanya adalah kebun. Kebun kurma. Punya kebun kurma di sini, di sini, di sini, di sini. Di antara sekian kebun kurma yang paling dia sukai, kita kan punya tanah, mungkin punya tanah di beberapa lokasi. Tentunya ada salah satu lokasi yang paling kita sukai karena strategis. Terus menghasilkan, ya. Nah, kok kebun kurmanya Abu Talha salah satu yang paling strategis, yang paling dia sukai adalah yang berada pas di depan Masjid Nabawi. Strategis gak? Sangat strategis. Secara lokasi strategis dan menghasilkan. Karena kebun kurmanya subur sebab di situ ada sumurnya. Dan Rasulullah SAW biasa minum dari air sumur tersebut karena airnya sangat segar. Suatu hari turun ayat Allah yang berbunyi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu." Artinya, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Apa? Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Bukan menginfakkan apa yang tidak kalian sukai. Contoh nih, jangan mambu. Peyek melempem. Ya. Kelambi sowek. Berarti yang kalian sukai apa berarti? Yang kita sukai apa berarti? Jangan anyar, peyek, gurih, kelambi, anyar, ya Allah. Begitu turun ayat itu, Abu Thalhah langsung menemui Nabi SAW. "Ya Rasulullah, barusan aku dengar ayat yang tadi sudah kita dengar. Wahai Rasul, dari sekian hartaku yang aku miliki, yang paling aku sukai adalah kebun yang berada di depan Masjid Nabawi. Ini yang paling aku sukai. Wahai Rasul, engkau saksinya. Aku ikrarkan tanah itu sedekah lillahi ta'ala. Tapi saya mohon kepadamu wahai Rasul, pos sedekahnya ini yang mana?" Apa sih pos? Kita sedekah itu kan posnya bisa buat masjid, bisa buat pesantren, bisa buat anak yatim, bisa buat orang miskin. Itu namanya pos. Jadi sedekah ini menurut engkau wahai Rasul yang terbaik, saya alokasikan di mana? Perhatikan baik-baik. Apa jawaban Nabi SAW? Ini lokasinya pas di hadapan masjid. Apa kata Nabi SAW? Sebelum beliau menunjukkan pos yang ideal, beliau mengatakan, "Bakhin dhalika malun rabih, bakhin dhalika malun rabih." Bakhin itu kalau mungkin dibahasakan kita, apa? Ungkapan apa? Takjub, kagum. Ini harta yang menguntungkan, ini harta yang menguntungkan, ini harta yang menguntungkan. Nabi SAW mengatakan, "Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin." Dan aku memberikan masukan kepadamu, alokasikan harta ini, alokasikan kebun ini buat kerabatmu. Buat kerabat. Bukan buat masjid, bukan buat apa? Panti asuhan, buat kerabat. Kalau sekarang ada orang tanah, apa namanya, strategis, kemudian bismillah saya wakafkan untuk kerabat, saya bangunkan ruko 10. Buat apa? Disewakan, hasilnya buat menafkahi kerabat-kerabat saya yang tidak mampu. Ada manusia seperti itu? Dean bar pengajian ki anak Dean. Kan optimis. Lu habis ngaji kan diamalkan. Ya. Mau setuman. Kan tadi sudah kita katakan. Ya, menyambung orang yang memutus. Jadi kesimpulannya, silaturahim sesuai tuntunan Rasul ada berapa cara tadi? Tiga, dengan perbuatan, ucapan, harta. Syukur-syukur bisa dengan tiga-tiganya. Kalau yang mungkin hartanya sedikit, seperti pertanyaan ini, Ustaz, bagaimana dengan seorang wanita yang sudah bersuami, dia tidak mempunyai penghasilan kecuali dari nafkah yang diberikan suaminya, bagaimana cara menafkahi orang tua? Silaturahim salah satunya dengan nafkah, tapi bukan satu-satunya. Ada silaturahim dengan perbuatan, ada silaturahim dengan ucapan. Kalau Anda enggak punya duit sama sekali, Anda silaturahim dengan perbuatan. Apa? Mijeti, menghibur orang tua, ngobrol, ya, sering berkunjung, ya, membantu apa yang bisa dibantu, pekerjaan rumah. Jadi ketika Anda pergi ke rumah orang tua, aja kur ngentongaken segato. Ya, begitu ngelihat banyak piring yang kotor, cuci. Begitu ngelihat ternyata lantainya masih kotor, sapu pel. Itu termasuk silaturahim dengan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kononnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.